tresno kowe. Biyen aku pancene sayang kowe. Pengen klambi tak tukokne ning pasar langganane. Amarga aku sayang karo kowe. Biyen aku pancene tresno kowe. Yen ku